Berkata Imam Sunani rahimahullah, hadhihi aqwalul ulama fin naum ikhtalafat anzaruhum fih ikhtilafil ahadith allati dhakarnaha wa fil bab ahadith la takhlu an qadhin a'radna anha. Demikianlah pendapat para ulama tentang masalah tidur. Apakah tidur membatalkan wudu atau tidak? Yang mana para ulama berselisih pendapat di dalamnya karena berbeda-bedanya hadis sebagaimana yang telah kami sebutkan pada pembahasan yang telah lalu. Fil bab, di dalam permasalahan ini ada hadis-hadis yang di dalamnya ada kritikan yang sudah kami sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Kata Imam Sunani rahimahullah, wal aqrabul qaul bi anna an-nawma naqidun. Pendapat yang paling dekat kepada al-haq, kepada kebenaran, adalah bahwasanya tidur adalah termasuk hal-hal yang membatalkan wudu berdasarkan hadis Safwan ibn Assal tentang masalah tayamum, ya, tentang masalah membaulin awaitin atau naumin, mengusap dua khuf disebabkan karena baul, kencing atau buang air besar atau tidur. Ini hadis Safwan ibn Assal radhiyallahu taala anhu. Ini pendapatnya siapa? Al-Imam As-Sunani rahimahullah. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Tirmizi, Al-Khattabi. Walakinna lafdhan naum fi hadithi mutlaqun. Akan tapi permasalahannya lafaz tidur di situ disebutkan secara global, mutlak, umum, tidak dirinci. Wa dalalatul iqtiran dha'ifah. Sedangkan dari segi pendalilan iqtiran, ya, dilihat dari segi yang lainnya, ala yuqal qad qurina bil bal wal ghaid, tidak mungkin disebutkan atau digandengkan dengan kencing dan buang air besar. Wa mana qadhani ala kulli hal, dan keduanya memang sebagai pembatal wudu bagaimanapun keadaannya. Walamma kana mutlaq wurud hadits Anas bin Umar sahabah, maka tatkala lafaz hadisnya adalah umum, secara umum tentang tidur, ya, kemudian ada hadis Anas bin Malik dengan tidurnya para sahabat yang mana mereka tidak berwudu setelah tidur menunggu imam, menunggu Rasulullah SAW, ya, ketika sholat isya, walau ghattu ghatitan, walaupun mereka ada yang ngorok, mendengkur, bi'annahum kanu yadha'una junubahum, bi'annahum kanu yuqadun, dan mereka tertidur, mangguk-mangguk, ya, tertidur kemudian dibangunkan. Walau sal jalalatu qadrihim wa annam la yajhalun ma yanqidul wudu. Hukum asalnya para sahabat, orang yang mulia, mereka tidak mungkin jahil terhadap hal-hal yang membatalkan wudu. Siyama waqad hakau Anas anas sahabat mutlaqan, apalagi dihikayatkan, diceritakan oleh Anas bin Malik tentang peristiwa itu para sahabat secara umum, masih global, masih umum. Wa ma'lumun anna fihim al-ulama al-arifin bi umur ad-din. Dan maklum sudah diketahui ketika itu para ulama, yakni para sahabat, antara mereka yang berilmu, paham tentang perkara agama, khususan shalah, terkhusus lagi masalah salat, latihi a'zam arkan al-islam, yang mana salat adalah merupakan rukun Islam, dari salah satu rukun Islam yang mulia. Wa siyama alladhina kanu minhum yantadhiruna as-salam ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fa inna a'yanu as-sahaba. Lebih-lebih yang menunggu salat adalah para sahabat sendiri. Idza kanu kadhalik yuqayyad mutlaq hadits Safwan bin Amr Mustaghraq. Oleh karena itu, keumuman hadits Safwan bin Assal ya adalah diartikan dengan tidur yang nyenyak, adalah dilayab qamah idrak, yang enggak mungkin lagi orang sadar di situ. Wa awwal ma dzakara Anas min al-ghatit wada'ul junub al-iqad bi'adam istighraq faqad yaghut man huwa fi mabadi nawmi qabla istighraqi. Dan ditakwil apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik dari ngorok, mendengkur, ya, menggerakkan kepala ketika awal-awal ngantuk kadang. Ya ada orang yang seperti itu, ada. Ya. Dan juga menggerakkan kepala yang enggak harus dia tidur yang nyenyak, jangan ngantuk atau kepala yang miring kanan, miring ke depan, ya, kiri dan lain sebagainya. Yang seperti ini enggak harus dalam keadaan tidur yang dalam, yang nyenyak, yang tak sadarkan diri. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yadhu junubahu jambahu ba'da raq'atil fajr wa la yanam. Karena Rasulullah SAW saja ketika subuh setelah azan sholat dua rakaat, Rasulullah SAW miring, ya tidur miring kanan atau ya, setelah bukan tidur artinya menyandar ba'da rakaatil fajar, setelah dua rakaat sholat fajar. Walayanam itu pun enggak tidur. Nyandar aja. Fa'inau kana yaqum lis-salat al-fajr ba'da wad'i jambih. Setelah itu Rasulullah SAW menegakkan salat subuh setelah menyandarkan ya badannya. Wa in kana qad qil inna min khasa'isi, walaupun ini adalah termasuk disebut sebagai kekhususan Rasulullah SAW, anulayang kudnamu wudhu'ah, yang demikian tidak membatalkan wudhunya walaupun dalam keadaan tidur miring. Ala anna ada memulazamatin naum liwad aljam ma'lumah waliqad qad yakun liman huwa fi mabadi'in naum fayinabbah li alla yastagrikan naum. Juga dibangunkannya seorang yang tidur supaya tidak terlalu dalam ya tidurnya, atau tidak terlalu nyenyak sehingga tak sadarkan diri. Wa hadza qad ulhiqa bin namal igma wal junun asyukur bi miskir. Sehingga yang dimaksud tidur di sini adalah tidur yang sifatnya yang enggak bisa sadar lagi. Sudah orang gila, orang mabuk. Yang hilang akalnya orang tidur ya. Ya enggak bisa mikir, artinya tidur ya tidur. Di alamnya alam mimpi, bukan alam nyata. Wa dzakara syar'an annahum ittafaqu 'ala anna hadhihi al-umur naqidah fa in shahha kana ad-dalil al-ijma'. Sehingga Al-Imam Shanani rahimahullah di sini dijelaskan, dirinci lagi, yang dimaksud di sini adalah tidur yang istighraq atau tidur yang tak sadarkan diri. Ya. Dzakara fi syara' annahum ittafaqu 'ala anna hadhihi al-umur naqidah. Disebutkan dalam syarah para ulama sepakat bahwasanya yang seperti ini termasuk tidur yang membatalkan wudu. Maksudnya tidur yang hilang akalnya, yang tidur yang apa? Sudah enggak mikir lagi udah. Nyenyak ya. Dikiaskan sebagaimana orang gila ya, orang mabuk ya, sudah enggak bisa berpikir lagi. Yang sahakan adalah dalil ijma'. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundhir Ibn Al-Mundhir fi kitab Al-Ijma' wa ajma'u 'ala anna khuruj al-ghaid من الدبر خروج البول من الذكر كذلك المرأة خروج المني وخروج الريح من الدبر زوال العقل بأي وجه زال العقل أحداث. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma', para ulama sepakat bahwasanya keluar kotoran dari dubur, keluar al-baul, air kencing, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian keluar air mani, keluar angin dari dubur, wazawal akal, hilangnya akal, baik dia gila maupun mabuk, ini adalah termasuk hal-hal yang membatalkan wudu. Ini sepakat, ini yang sepakat. Yang khilaf tambahan lagi ya banyak. Ya, yang sepakat ya tadi. Ya. Yang sepakat para ulama adalah buang air besar, buang air kecil, kemudian air mani, kemudian keluar arih, angin dari dubur, kemudian hilangnya akal. Ini sepakat. Selain itu seperti ngantuk, tidur, makan daging unta, megang perempuan, itu khilaf, ada perselisihan. Paham enggak? Yang sepakat tadi. Para ulama yang sepakat ittifaq, ijma'nya para ulama. Jadi apa? Buang air besar, buang air kecil, buang angin, kemudian hilang akal, air mani, ya ini lima yang sepakat. Selebihnya makan daging unta, ini khilaf. Tidur, ini khilaf. Megang perempuan, mau istrinya atau yang bukan mahram, ini khilaf. Paham? Apalagi makan bala-bala misalkan, batal gak wudunya? Ya enggak lah, kecuali puasa dia ya batal puasanya, bukan wudunya. Ini yang ijma'. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.